بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Amma ba'd, ada beberapa pertanyaan yang kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya katakan wallahu alam atau la adri. Karena tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Dan ini session yang paling menakutkan bagi saya. Naam, session yang paling mengkhawatirkan. Bagaimana nasihat Ustaz tentang ucapan seperti ini, yang ketika sang istri dinasehati oleh suami tidak boleh memakai pakaian yang memiliki wangi seperti molto atau sejenisnya, jubah dan jilbabnya, terus menjawab tidak apa-apa, ini pakai molto saja daripada bau asam atau kecut. Barakallahu fikum. Ancaman bagi mereka-mereka para wanita yang keluar rumah dengan harum-haruman yang tercium oleh laki-laki sangat keras. Di dalam riwayat, fa innahu kadza wa kadza, berarti dia begini dan begitu. Rawinya tidak sampai hati menyebutkan apa yang dimaksud, karena sangat mengerikan. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan, fahiya zaniyah, maka dia pelacur, karena harumnya memanggil-manggil kaum laki-laki. Harum sekali, sampai kepalanya ikut belok. Pertanyaannya, apakah dibahas harumnya tadi dengan apa? Apakah dengan minyak wangi? Atau dengan molto? Atau dengan asap, dupa, enggak dibahas. Bahkan, dulu bukan minyak wangi, tetapi dupa, seperti asap yang dipakaikan di tubuh seorang wanita. Yang nanti ketika keluar harum, sehingga batasan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah, kalau tercium oleh kaum laki-laki, artinya berarti harum sekali, nyampe ke sana, itu yang dilarang. Sehingga saya kira cukup dengan sabun pencuci saja, sudah hilang bau-bau tadi. Yang penting dia rajin mencuci dan rajin berganti pakaian. Untuk masalah tidak bau asam, kecut, itu saya setuju. Karena dari belakang ada keluhan, mengapa akhwat-akhwat ini baunya begini. Tidak boleh pakai harum-haruman, bukan berarti harus kecut, bukan berarti harus asam, bau busuk. Itu na'udzubillah akhlak yang tidak baik. Sehingga barakallahu fikum, solusinya rajin dicuci. Itu saja. Jangan dipakai seminggu enggak ganti. Atau dua minggu bahkan. Jangan. Irham anfandas. Sayangilah hidung manusia. Barakallahu fikum. Maka bertakwalah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan bahan yang menghilangkan bau, tapi tidak semerbak baunya. bagaimana, mohon dijelaskan tuntunan Islam yang benar seperti kasus kami ummahat dan akhwat misalnya dirumbel ketika tiba waktu sholat fardu. Masing-masing dari kami ada yang sholat sendiri-sendiri dan ada juga yang berjamaah di dalam satu kamar. Sebaiknya disatukan dalam satu jamaah. Itu lebih afdal. Walaupun memang tidak mengapa dia sholat sendiri-sendiri. Karena wanita tidak sama dengan kaum laki-laki yang diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Sedangkan wanita tidak demikian. Pertanyaan kedua, apakah hukum menerima hadiah dari seseorang tetangga Nasoro yang hadiah tersebut diniatkan untuk biaya berangkat umroh? Ikhwanibidina azakumullah, Rasulullah SAW mendapatkan hadiah dari Yahudi. Bahkan di antara hadiah-hadiah tersebut makanan yang dimakan. Artinya sembelihan mereka pun halal, asal jangan babi atau barang yang haram. Wa ta'amukum hillun lakum, kata Allah dalam Quran. Sebagaimana pernah diriwayatkan, Rasulullah SAW mendapatkan paha kambing bakar dari seorang perempuan Yahudia. Dimakan. Dan dimakan oleh para sahabatnya. Dan ternyata diracun. Sehingga ada yang sampai terbunuh, ada yang tidak. Dan ketika Rasulullah SAW sakit ketika akan wafatnya, berkata, sungguh racun yang dulu itu masih terus berkecamuk di tubuhku. Padahal Rasul mengemakan, kemudian dilepas kembali, dikeluarkan kembali. Dari sini tidak mengapa menerima hadiah dari mereka. Dan engkau balas kebaikan itu dengan kebaikan yang seimbang atau lebih. Untuk apa? Bukan kita cinta pada orang kafir, tetapi untuk mengenalkan pada mereka akhlakul kerimah, untuk mengenalkan pada mereka inilah Islam. Kami bersikap baik kepada tetangga yang baik, kami bersikap baik kepada tetangga walaupun non-muslim. Kami berikan kepada mereka hadiah sebagaimana memberikan mereka kepada kalian hadiah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Karena mengenali akhlak Islam. Barakallahu fikum. Lebih tinggi dari itu adalah beri nasihat agar dia mau masuk Islam. Itu lebih tinggi lagi. Mantan istri mematok nafkah anak dengan jumlah yang besar. Jika tidak dipenuhi, dilarang ketemu anaknya. Apakah dia termasuk orang yang zalim? Naam. Karena seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya. Tidak boleh dihalangi dari bapaknya. Tetapi kalau bapaknya tidak memberikan nafkah kepada anaknya juga zalim. Berikan nafkah secukupnya. Barakallahu fikum. Sehingga ketika ditanya besar, besarnya seberapa? Kecil, kecilnya seberapa? Itu enggak ada ukurannya. Ukurannya dalam Al-Quran, fil ma'ruf, bil ma'ruf. Nabi juga di dalam hadis menyatakan demikian. Beri makan mereka, beri pakaian mereka, bil ma'ruf. Apa maknanya ma'ruf? Urf. Keumuman masyarakat. Kalau segitu biasa, cukup, ya sudah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka semuanya. Jangan panjang-panjang kalau bertanya, barakallahu fikum. Ringkas saja. Enggak usah pakai cerpen. Saya waktu itu, di sana, ketika itu, dan kemudian, akhirnya. Ya. Jika seorang pernah jatuh dalam dosa, kemudian bertaubat dan bersumpah demi Allah tidak akan mengulangi dosa tersebut, tapi ternyata kemudian dosa itu terulang kembali, apakah dihukumi melanggar sumpah? Sumpah itu ada dua macam. Ada sumpah yang serius, ada yang tidak serius. Sumpah yang tidak serius hanya bermakna tekad. Bertekad, saya insya Allah tidak akan mengulangi kembali. Maka Allah katakan pada sumpah-sumpah yang seperti ini, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak menuntut kalian pada sumpah-sumpah kalian, illa ma ta'ammadat qulubukum, kecuali yang kalian dengan sungguh-sungguh bersumpah, aku bersumpah dengan nama Allah. Ini sungguh-sungguh. Tapi kalau wallahi, tidak demi Allah, itu adalah yang dikatakan laghun fil qasam. Sebagaimana dia dalam ayat tadi, la yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum, disebut yaminul laghu, sumpah yang tidak serius. Karena sumpah yang seperti itu hanya bertujuan tekad. Dan seorang yang sudah bertekad untuk tidak mengulangi dosanya, tapi ternyata terjerumus kembali, bertobat kembali, bertekad kembali. Kalau ternyata terulang lagi, bertobat kembali dan bertekad kembali. Kalau ternyata terus, walaupun lebih dari 3 kali, walaupun lebih dari 10 kali. Dan itu membuat jengkel syaitan. Dia sudah berusaha menggodanya, sudah berusaha untuk menjerumuskannya. Setelah itu, taubat. Terhapus lagi. Dia dorong lagi, terjerumus lagi, taubat lagi, terhapus lagi. Itu bikin jengkel syaitan. Teruskan. Bukan teruskan dosanya. Teruskan taubatnya. Jangan berhenti bertaubat. Terus bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh-sungguh bertekad yang sangat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi. Berusaha keras. Kalau qadarullah terjerumus lagi, segera bertobat lagi. Barakallahu fiikum. Bagaimana nasihat Ustaz dengan sikap ikhwah yang senantiasa menghukumi, menghinakan kaum awam sehingga seringkali ikhwah bersikap dan berbicara tidak sopan? Ini barakallahu fikum yang sudah saya singgung sejak tadi dari awal kajian sampai akhir kajian. Bahwa mereka masyarakat muslimin, awamun nas, itu adalah orang-orang yang merupakan mad'u yang kita dakwahi. Maka berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Ajaklah mereka bukan hanya dengan lidahmu, tapi juga ajak mereka dengan akhlakmu. Bersikaplah baik pada mereka, bersikaplah baik pada tamu, bersikaplah baik pada tetangga, bersikaplah baik pada masyarakat. Itu semua akhlakul karimah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Jangan merusak nama dakwah Ahlus Sunnah. Bismillah, apa pendapat Ustaz ketika izin keluar dengan mengangkat tangan, apa ada dalilnya? Adab untuk minta izin ketika keluar dari majlis, ada dalilnya. Jangan main pergi saja. Yang disebutkan dalam Al-Quran dengan yatasallaluna liwada. Terus hilang. Di majlis, tiba-tiba pergi, hilang. Tetapi saya tidak tahu rinciannya apakah harus begini, atau harus berdiri, Ustaz saya izin, atau bagaimana. Wallahu ta'ala alam. Selama itu adalah minta izin, ada bahkan di dalam Al-Quran. Adab majlis ketika seorang akan meninggalkan majlis, minta izin. Dan yang tidak minta izin itu disebutkan dalam ayat yang sama, para munafikin yang bersungut-sungut, hal yarakum min ahadin thumman sorofu, ada lihat gak nih? Gak ada yang lihat, cut, hilang. Ikhwan ibn a'azakumullah, jangan ditiru sikap-sikap mereka. Bagaimana penjelasan tentang salat tahiyatul masjid, kedudukan dan keutamaannya, atas penjelasannya anda ucapkan jazakumullahu khairan. Ada yang berkata bahwa salat tahiyatul masjid wajib. Tetapi dibantah oleh yang lainnya, berarti salat wajib ada 6. 5 sholat ditambah sholat tahiyatul masjid. Akhirnya berubah lagi. Sebagian berkata bukan wajib, tetapi haram duduk sebelum sholat. Sholatnya sholat apa saja? Kalau datang sudah komat, sholat jamaah, boleh duduk. Kalau masuk sholat sunnah 2 rakaat qobliyah, boleh duduk. Baik, ini benar. Kecuali kalau khotib Jumat datang langsung ke mimbar, langsung berkhutbah. Tidak sholat qobliyah atau tahiyatul masjid. Kemudian ada orang yang datang masuk dalam keadaan imam berkhutbah, Nabi suruh bangun sholat 2 rakaat. Berarti kalaupun bukan wajib, tetapi sunnah yang ditekankan, ditegaskan. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, apakah ada doa atau cara khusus yang dimudahkan agar bisa berpoligami? Yang pertama doa. Berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang yang berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi malu-malu, sehingga tidak berkata, ya Allah, mudahkanlah aku berpoligami. Enggak begitu. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk menegakkan sunnah. Dalam hatinya poligami. Alhamdulillah, dia mengerjakan sunnah-sunnah jadinya. Masya Allah, rajin. Dan kemudian juga Allah berikan taufik untuk ta'addud. Barakallahu fikum. Allah tahu ketika dia menyatakan, ya Allah, aku ingin menegakkan sunnah. Allah tahu sunnah yang mana yang dimaksud. Barakallahu fikum. Yang kedua, didiklah istri dengan baik agar jangan sampai nantinya bukan ta'adud tapi ganti istri. Ketika ada yang berkata, saya mau ta'adud. Ta'adud apa ganti istri? Ta'adud, Ustaz. Benar. Benar, Ustaz. Kalau gitu anda pesan, pertahankan istri pertamamu apapun yang terjadi. Siap, Ustaz. Ternyata terjadilah perang Bratayuda. Tombak tameng perang Balamati Ratu, geger Demak. Ujungnya cerai dengan yang pertama. Inna lillahi wa ilaihi raji'un. Ana bilang berarti kamu bukan ta'adud. Kamu tetap satu kok istrinya. Berarti kamu cuma ganti istri. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mengapa? Ini yang saya katakan, hendaklah mendidik istri dengan baik sampai suatu saat kamu melihat insya Allah bisa. Insya Allah istri akan bisa sabar dan dipertahankan. Sehingga benar-benar ta'adud. Barakallahu fikum. Ada yang ketiga. Yang ini penting-penting, enggak penting. Enggak penting, enggak penting, tapi penting. Kecukupan harta. Kamu mapan apa enggak? Kalau enggak, susah. Ya. Tapi lihatlah, bos-bos herbal. Istrinya 2, 3, 4. Ya mungkin Qadarullah. Memang kenyataannya begitu. Saya temui berapa bos herbal, isinya 2, 3, 4. Mengapa? Cukup. Rumah satu. Penghidupan cukup. Bahkan kendaraan satu-satu. Barakallahu fikum. Penting apa enggak penting ini? Iya. Maka barakallahu fikum. Tiga perkara tadi penting untuk dimudahkan berpoligami. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana cara membedakan kajian ahlu sunnah dengan yang mengaku ahlu sunnah? Rekomendasi. Tanyakan kepada ulama ahlu sunnah yang kamu kenal di ahlu sunnah. Tanyakan, kami harus ngaji di mana? Bersama siapa? Di tempat kami. Maka para ulama akan berkata, hubungi fulan mau fulan. Di negeri kamu ada fulan mau fulan. Hatta masyayikh di sana kenal. Orang-orang, tokoh-tokoh ahlu sunnah yang ada di negeri-negeri. Yang di Inggris siapa? Yang di Kurdi siapa? Yang di Syam siapa? Mereka tahu. Karena semua ahlu sunnah akan merujuk kepada ulama yang kita kenal sebagai ulama ahlu sunnah yang sama. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan itu kita akan selamat. Apa nasihat antum ustaz terhadap ikhwah yang suka ngumpul di malam hari dan banyak tertawa? Saya melihat yang tertawa siapa? Jangan-jangan dia termasuk di dalamnya. Barakallahu fikum. Ada hadis yang Rasulullah SAW menyatakan, inna li rabbika alaika haq. Wa inna li ahlika alaika haq. Wa inna li jasadika alaika haq. Dan seterusnya. Aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang bermakna sesungguhnya untuk Rabbmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Untuk keluargamu ada hak yang harus kamu tunaikan. Untuk badanmu sendiri ada hak yang harus kamu tunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Hendaklah berikan masing-masing pemilik hak dengan hak-haknya. Baik. Sekarang menjurus pada jawaban. Yaitu hak istri. Malam hari adalah hak keluarga. Hak mereka. Berikan hak mereka. Jangan kau habiskan untuk begadang di luar. Istrimu kedinginan di rumah. Barakallahu fikum. Ditambah lagi dengan dalil kedua. Bahwa Rasulullah SAW menganggap makruh. Yukrahul hadith ba'dal isya. Makruh kita ngobrol setelah isya. Dikaitkan oleh para ulama. Mengapa ngobrol ba'dal isya makruh? Dan mengapa ada hadis hak istri? Karena malam itu adalah hak mereka. Mereka juga butuh ngobrol denganmu. Dari hati ke hati. Membicarakan anak, membicarakan rumah, membicarakan tentang teras yang bocor, membicarakan tentang sekian banyak. Jadikan waktu-waktu tersebut waktu untuk ngopi bersama. Karena ngopi itu, barakallahu fikum, ya gak mesti kopi yang diminum, bahasanya aja ngopi. Wedang adalah upaya untuk menyamakan frekuensi. Kalau nggak ketemu lama, frekuensinya jauh berbeda, bertikai terus. Nah ini kemana, ini kemana. Tapi kalau sering bertemu setiap hari ada waktu khusus bertemu sama istri berdua dan dengan anak-anaknya ketika makan, itu semua barakallahu fikum ada hikmah-hikmah di dalamnya. Makan berjamaah, tunggu Abi. maka istri dan anak-anaknya menunggu bapaknya datang dan makan bersama. Karena itu akan ada obrolan. Obrolan itu kamu akan tahu problem anakmu, problem istrimu, problem rumahmu. Barakallahu fikum, kurang dari pagi sampai sore kamu bersama kawan-kawanmu. Masih kurang, sehingga harus majlat lagi. Kecuali sekali-kali ketika mendapat giliran jaga malam. Dapat pahala kalau jaga malam. Kan ngobrol juga tuh semalaman. Giliran jaga malam siapa? Kan di beberapa pondok ada giliran begitu dibagi kepada masyarakat salafiyin semuanya. Sehingga ada dapat giliran-giliran. Nah ketika saya melihat ketika datang dari kajian malam hari, kok asik banget ngeriung, bakar-bakar sesuatu, ngobrol. Ngapain? Jaga Ustaz. Oh, Masya Allah. Allah ibarik. Pertanyaan berikutnya. Apa Ustaz izin bertanya, bagaimana nasihat untuk ummahat yang sering scroll TikTok hingga banyak balik jawabnya? Ini pertanyaan sudah dijawab. Berarti apa hukumnya? Banyak melalaikan. Dia sendiri yang jawab. Sehingga banyak melalaikan. Berarti scroll TikTok dan sejenisnya, bukan hanya itu, yang lainnya adalah membuang-buang waktu. Kecuali kalau sekali ada hajat. Ingin membeli sesuatu. Oh, bukan di situ kalau membeli ya. Wallahu'alam. Yang jelas barakallahu fikum. Kalau ada hajat, ya silakan. Tetapi kalau tidak ada, ngapain? Suamimu di hadapanmu ditutup wajahnya dengan HP. Oh, gitu. Jadi kalau engkau melihat istrimu yang kelihatan kotak saja, kok wajahnya jadi kotak sekarang? Tertutup HP. La wallah, sama saja laki-laki yang majelis di luar melalaikan hak istri. Istri yang malam-malam masih scroll TikTok melalaikan hak suami. Sehingga barakallahu fikum, masing-masing memberikan hak yang lainnya. Sehingga rumah tangga jadi indah. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum untuk orang yang singgah di acara pengantin yang ada di pinggir jalan karena lapar, padahal bukan keluarganya dan juga tidak diundang? Haram. Serius. Bahkan dijuluki dalam hadis sahih dengan Tufaili. Tufaili itu terjemahnya pohon yang hidup di lain, apa namanya? Benalu. Dijuluki benalu. Berarti tidak bagus. Tidak boleh. Dan apa salahnya? Kalau ngomong dengan jujur, pasti dikasih. Pak, saya ini kelaparan di jalan. Boleh saya ikut makan? Saya nggak diundang. Nggak mungkin. Nggak boleh. Nggak mungkin. Apalagi kamu punya masa dua orang. Kecuali kalau kamu mobil. Atau satu bus. Ya nggak mungkin. Khawatir kehabisan buat tamu-tamu lain. Kalau kamu satu dua orang, niscaya. Ya, kau muslimin baik, ya, silahkan. Iya, kecuali kalau nggak sengaja. Kalau nggak sengaja itu saya pernah ngalami. Ya. Cari-cari belum ada apa itu HP untuk cari alamat, belum ada. Sehingga kita nanya-nanya, kesana pak, kesini pak. Ah, ini dia, sudah kelihatan terapnya, apa namanya, tendanya. Masuk, duduk. Seperti tamu-tamu yang lain. Tapi belum sempat makan. Kok suasananya kurang nyunah. Ya. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu yang begitulah. Ya. Yang sama sekali bukan ummahatul muslimin. Ya. Padahal mereka juga masih ummahatul muslimin. Maksudnya pakaiannya. Ini kayaknya salah. Pak, pak. Ini pernikahannya siapa? Oh, ini fulan dan fulan. Ah, salah. maaf Pak, saya salah. Keluar lagi, cari lagi ketemu. Dan itu menghadiri pernikahannya Ustadz Fauzan Pendem di Kuningan. Saya masih ingat itu. Karena itu jadi teringat terus karena kejadian tersebut. Kalau sampai makan di situ, ya namanya orang tidak sengaja. Barakallahu fikum. Terkait dengan hadis yang disampaikan oleh Ustaz tentang tidak bergeser kaki seseorang hamba di akhirat nanti hingga ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Pertanyaannya, apakah kejadian ini terjadi satu persatu pada setiap hamba yang lain padahal Allah Subhanahu wa taala yang hisab pada saya itu sangat banyak? Naam, satu persatu. Dan bagi Allah mudah. Walaupun jumlah manusia tak terhingga banyaknya, bagi Allah mudah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barakallahu fikum. Bahkan ada yang dihisabnya sendiri-sendiri tanpa penterjemah. Maksudnya tidak ada penengah antara Allah dengan hambanya. Ditutup oleh Allah Ta'ala. Tidak ada siapapun. Wala malaikat. Ditanya, bukankah ini perbuatanmu? Bukankah ini perbuatanmu? Semua. Sampai hamba tadi, aku binasa, aku hancur, mati. Kata Allah, aku tutupi dosamu ini di dunia. Dan juga sekarang aku tutupi dosamu dari orang lain. Dan sekarang aku ampuni. Masuklah ke dalam surga. Masya Allah. Ini orang yang barakallahu fikum yang beriman, dan dosa-dosanya di dunia ditutup oleh Allah SWT. Karena kebaikan akhlaknya, kebaikan amal solehnya, kebaikannya. Sehingga orang melihatnya kayak gak punya dosa. Padahal ada dosa-dosanya di balik itu. Allah tutupi di dunia. Allah tutupi di akhirat. Dan kemudian Allah maafkan. Ada yang sebaliknya. Na'udzubillah, jangan sampai terjadi pada kita. Di tengah-tengah ru'usin nas, di tengah-tengah kepala-kepala manusia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mana fulan? Kemudian dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dirumuskan dalam neraka sehingga mereka semua ketakutan yang hadir di padang mahsyar, semua ketakutan. Yang pertama dipanggil di hadapan manusia, pembaca Al-Qur'an. Apa yang kau kerjakan dengan kenikmatan yang Allah berikan padamu? Dijawab, aku membaca Al-Quran. Kata Allah, kadzabta, engkau berdusta, engkau membaca Al-Quran hanya ingin disebut sebagai qari. Waqad qil, dan sudah diucapkan engkau pembaca Quran yang baik di dunia. Lemparkan dia ke dalam api neraka. Yang kedua, mujahid. Mujahid fi sabilillah. Ditanya, apa yang kau kerjakan dengan kenikmatan yang aku berikan kepadamu? Orang itu menjawab, ujid fi sabilillah. Aku berjihad di jalan Allah. Kata Allah, kadzabta. Engkau berdusta. Engkau berperang di jalan Allah hanya ingin disebut sebagai jeri. Hanya ingin disebut sebagai pemberani. Dan engkau sudah disebut pemberani di dunia. Lemparkan dia ke dalam api neraka. Yang ketiga, orang kaya yang dermawan, banyak bersedekah. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, apa yang kamu perbuat dengan kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan kepadamu? Aku bagikan pada fuqara wal masakin. Aku bersedekah. Kata Allah, kadzabta. Engkau berdusta. Engkau bersedekah, engkau membagikan hartamu pada manusia hanya ingin disebut sebagai dermawan. Waqad qil, kau sudah dikatakan begitu di dunia. Lemparkan dia ke dalam api neraka. Abu Hurairah menyampaikan hadis ini dengan berat sangat. Sehingga beliau setiap kalimat tarik napas. Setiap kalimat tarik napas. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata kepadaku, di rumah ini, dengan telingaku ini, tarik napas sampai terdengar suaranya. Kemudian diulangi lagi, aku mendengar. Begitulah, berhenti. Tidak kuat nafasnya. Diulangi lagi. Sampai yang ketiga kalinya dikisahkan sampai selesai. Kemudian, ulaika awwalu man tus'ar bihimun nar. Mereka itu adalah orang yang pertama dibakar di dalam api. Bayangkan manusia yang hadir ketika itu. Bagaimana amalan saya? Mujahid, qanit, kerim, dermawan. Ternyata tidak diterima oleh Allah karena riya. Bagaimana amalan kita? Ini barakallahu fikum, ada yang begini, ada yang begitu. Ada yang di hadapan umum, ada yang tidak. Tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tergantung dengan amalan para hamba. Ini sampai jam berapa? Ya sudah habis berarti. Akhwan Ustaz, bagaimana cara membedakan ahlul bid'ah? Salam. Wow. Paling ringkas sendiri. Tapi enak pertanyaan seperti ini. Ringkas, tepat, padat. Ya. Barakallahu fikum. Kalau seseorang tergelincir pada satu kebid'ahan, belum tentu dikatakan ahlul bid'ah. Contoh, para imam-imam yang tergelincir. Seperti Imam Abu Ja'far al-Tahawi. Beliau menyatakan, qadimun bila btida. Kata para ulama, enggak ada sifat Allah qadim dan ini dat. Harusnya awal. Sebagaimana ayat Allah, huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Tetapi para ulama berkata, maksud beliau adalah al-awwal. Tidak dikatakan mubtadi undal, ahlul bid'ah. Tidak. Demikian pula beberapa ulama yang lain yang tergelincir dalam beberapa perkara. Tidak dikatakan ahlul bid'ah. Kalau seorang tergelincir dalam satu kesalahan, penyimpangan langsung dikatakan ahlul bid'ah. Ini barakallahu fikum adalah pemikiran haddadiyah. Pemikiran haddadiyah. Berbeda dengan para ulama ahlus sunnah. Yang mereka membedakan orang yang memang membela kebid'ahan, kesesatan, dan orang yang tergelincir. Padahal pemahamannya ahlus sunnah. Dibedakan. Yang ini ghafarallahu lahu. Yang ini barakallahu fikum dianggap sebagai ahlul ahwa. Ahlul bid'ah. Apakah sifat kikir itu bagian dari akhlak yang buruk? Naam. Sangat tegas. Kebakhilan itu akhlak yang buruk. Wal karam. Kedermawanan adalah akhlak yang baik. Terus bagaimana sikap kita terhadap orang yang memiliki sikap kikir? Nih, kamu minta gak dikasih gitu maksudnya. Barakallahu fikum. Doakan semoga dia mendapatkan hidayah. Hak dia mau memberi atau tidak memberi. Hak dia mau ngasih kamu atau tidak. Sehingga kau jangan marah-marah. Ya sudah. Ini bakhil banget. Engkau menuduh dia bakhil. Mungkin dia memiliki rencana lain yang kau tidak tahu. Saya mohon ini. Enggak. Sedikit aja. Enggak. Tapi orang lain dikasih. Kenapa kamu kasih dia, enggak kasih dia? Ini pernah saya kasih habis. Saya kasih habis. Enggak dipakai untuk modal. Untuk modal. Enggak dikasih. Percuma. Oh ternyata karena orangnya. Sedangkan yang ini betul-betul ketika diberi dimanfaatkan dengan baik. Berusaha berupaya untuk mencari ma'isyah dengan uang yang sedikit tersebut. Ya lebih senang ngasih yang ini daripada itu. Sehingga jangan kita langsung menganggap menuduh orang itu kikir. Mungkin dia memanage, mengatur kepada siapa disalurkan, kepada siapa tidak, urusan dia. Sehingga kita hanya mengetahui zahirnya. Di balik itu kita tidak tahu. Doakan semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua dan mereka. Semoga Allah menjadikan kita dan mereka adalah orang-orang yang dermawan, kurama. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.